manau minni dima'ahum, enggak ada gitu. Oh, terus. Fa'akhbirhum bima yajibu min hukukihi. Apabila mereka menyambut seruanmu kepada Al-Islam, maka kabarkanlah kepada mereka dengan apa yang wajib untuk mereka lakukan berupa hak-haknya Islam. Allati labudda lahum min fi'liha, yang mana hak-hak tersebut harus mereka itu melaksanakannya. Kesolat seperti sholat, zakat dan seperti menunaikan az-zakat. Kama di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minni. Di sini sebagian lafadznya ada tambahan minni. Penyantun tadi Abu Hurairah tidak tertulis. Sholat dan zakat, dan darahnya, maka mereka telah menghalangi dariku darah-darah mereka. Maka kalimat la ilaha illallah memiliki hukum, memiliki hak, yaitu fi'lu ma taqtadi tilkal kalimah, melaksanakan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, itu namanya hukuku la ilaha illallah. Bukan cuma sekedar mengucapkan kalimat tauhid lalu enggak mau berbuat, enggak mau beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, berupa sholat, menunaikan zakat dan yang semisalnya. Maka dikatakan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa'idha fa'alu dzalika faqad asamu min faqad mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Jadi melaksanakan hanya kalimat la ilaha illallah ala Islam menghalangi mereka dari aku, kata Rasulullah SAW, darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya, hanya kalimat tersebut. Lihat nomor 2 catatan kaki yang tadi belum kita baca. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Berkata Syekh siapa? Muhammad Ahmad Fiki, yang beliau nukilkan dalam kitab Quratul Uyun. Fi Quratul Uyun, itu nukilannya Syekh Muhammad Ahmad Fiki rahimahullah ta'ala. Dalam Quratul Uyun, fihi mimma amara bihi wa syara'ahu min hukuki la ilaha illallah. Dalam hadis ini ada faedah, yaitu dari apa yang termasuk apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah syariatkan berupa hak-haknya kalimat la ilaha illallah. Wa hadza yadullu ala anna al a'mal min al iman. Karena beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitabnya Quratul Uyun ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya al-a'mal, jadi al-a'malul jawarih, amalan-amalan yang terkait dengan amalan badan termasuk daripada iman. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemahaman mereka. Mereka dikatakan khilafan lil asyairah wal murji'ah, beda dengan apa yang diyakini oleh asy'ariyah, orang-orang yang mengikuti mazhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Dan beda dengan mazhabnya Murji'ah. Fiqaulihim, dalam perkataan mereka, innahu al-qaul, hu kembali kepada apa? Innahu al-qaul kembali kepada al-iman. Bahwasanya iman cuma qaul. Al-amal al-salihah ghairu dakhilatin fil iman. Amalan-amalan yang saleh dari amalan badan tidaklah masuk dalam iman pemahamannya. Ini Asy'ariyah dan Murji'ah. Dari kalangan ahlul bidah. Mereka mengatakan cuma qaul. Wa za'amu annal imana huwa mujarratu tasdid. Al-Asy'ariyah wal Murji'ah memiliki zaman itu dugaan bahwasanya iman cuma sekedar tasdik pembenaran dalam hati. Wa taraku ma dalla 'ala al-kitab wa sunnah, dan mereka meninggalkan apa yang telah ditunjukkan atas pemahaman yang benar ini oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Bahwasanya al-iman adalah murakkabun minal tasdik wal a'mal ma'an, sekalian. Maka itu dikatakan li'anna dina ma'amarallahu bihi fi'lan wa mana'an hutarkan. Karena din itu hakikatnya adalah apa yang Allah perintahkan berupa perbuatan dan apa yang Allah larang darinya berupa meninggalkan larangan. Fi'lun wa tarkun adalah din. Fi'lu ma amarallahu ta'ala bihi wa tarku ma nahallahu anhu itu adalah din, meninggalkan apa yang melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya itulah din, dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya itulah din, sama saja. Maka dikatakan li'anad dina ma'amarallahu bihi fi'lan wa mana'anhu tarkan, meninggalkan larangan termasuk din, melakukan perintah termasuk din. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi agama bukan sekedar cuma tasdid. Kebenaran wa fi ruddu alal musyrikin. Dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap musyrikin al mustadilin ala syirki bikara'a syirki bikaramatil awliya li dalalatiya ala fadlihim. Juga pada ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka berdalil atas kesyirikan yang mereka lakukan dengan wujudnya karamat-karamatnya para wali, ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang keutamaan mereka. Wa amiru mu'minin ala alil dalalhu wa qa'alahu minal karamat ma lam yaqa' li ghairihi. Sedangkan amiru mu'minin yakni Ali dalalhu terjadi pada beliau, terjadi bagi beliau berupa karamat, apa yang tak pernah terjadi bagi selain beliau Ali. Waqad khaddal akhadid wa adra maha bin nar wa qadafa fiha man gola fihi awa taqada fihi ba'da makana yaktabiduha ula'il musyrikun ma'a ahlil bait wa ghairihim fasara min asadis sahabah radhiyallahu anhu bu'dan minas syirki. Wakat khadal akhadid maksudnya apa? Ali radhiyallahu anhu telah menggali beberapa galian lalu dinyalakan dengan api galian tadi, maksudnya diisi dengan kayu bakar lalu dinyalakan, bakar apinya dihidupkan, dan orang yang hulu terhadap Ali dicampakkan ke dalam lubang-lubang galian tadi yang sudah diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan, dibakar lalu nyala. Orang yang hulu terhadap Ali waqadafa fiyah man gola fihi fihi kembali pada Ali. Ali telah mencampakkan orang yang memiliki sifat gulu melampaui batas pada dirinya, atau orang yang meyakini pada dirinya Ali sebagian apa yang dulu diyakini oleh orang-orang musyrik dari kalangan Ahlul Bait bersama Ahlul Bait, yaitu orang-orang yang memiliki sikap melampaui batas mengkeramatkan dan mensucikan Ahlul Bait sehingga mereka diibadai dari selain Allah Ta'ala. Fasara min asyadil nasi, maka menjadilah Ali radhiyallahu anhu termasuk dari para sahabat yang paling keras. Maka pas menyusahkan nasir adalah anhu bu'dan mina'an syirik, orang yang paling sangat jauh dari kesyirikan. Wasiddatan ala man asyraka hatta ahraqahum benar, dan termasuk memiliki orang sikap keras terhadap orang melakukan kesyirikan sehingga dibakar oleh beliau, sehingga orang yang melakukan kesyirikan dibakar oleh Ali dengan api. Mislullah bin Sabah al-Yahudi wa syi'atihi wal qisah fil Bukhari. Semisal Abdullah bin Sabah al-Yahudi wa syi'ah, siapa siapa? Orang yang mendukung Abdullah bin Sabah. Itu syi'ah, syi'ah ternyata dukungan. Makna syi'ah adalah dukungan, tapi dukungan yang melampaui batas terhadap Ahlul Bait. Itu menjadi gelar yang khusus untuk orang-orang yang masuk dalam kategori mubtadi'ah atau bahkan kufar di kalangan mereka jika melampaui batas seperti mempertuhan Ali. Jadi beringat-beringat, berkali-kali kita sebutkan makna syiah secara bahasa adalah apa? Dukungan. Kalau sebatas dukungan, makna dukungan, maka kita wajib bersyiah kepada Ali, wajib bersyiah kepada para sahabat, tapi sesuai dengan ukuran syar'i, sesuai dengan apa yang Allah beda-bedakan, sesuai dengan apa yang Allah beda-bedakan antara sahabat dengan sahabat yang lain dan juga keutamaan. Kita wajib mendukung Ali. Kalau tidak mendukung Ali, maka ada sisi nifaq. Dan termasuk dari kalian nawasib yang melancarkan permusuhan terhadap Ali Bait. Dan kisah ini adalah kisah yang sudah masyhur di Sahih Bukhari. Lukadzalika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma'ama u'tiya minal karamat. Ma'ama u'tiya bacaannya bukan a'ta. Bil ma'ati ma bin majhul. Ma'ama u'tiya huwa Umar bin Al-Karamat. Demikian juga Umar adalah Umar bin Khattab adalah Al-Hu. Bersamaan apa yang telah diberikan kepada beliau berupa karamat-karamat. Sara min abadi sahabah anisirki wa darai'ihi. Beliau menjadi termasuk orang yang paling jauh dari kesyirikan. Dari kalangan para sahabat yang paling terjauh dari kesyirikan. Dan darai'nya. Darai jamak dari kata dari'ah. Perantara. Dan perantara sini diantaranya adalah membangun kuburan. Membangun masjid di kuburan termasuk perantara syirik. Membangun masjid bukan syirik. Di atas kuburan. Tapi perantara kepada syirik perlu dibedakan. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menggerutu dan marah terhadap orang yang melampaui batas berupa bangun masjid? Karena akan mengantarkan kepada kesyirikan jika dibangun di atas perkara-perkara yang terlarang, diantaranya adalah membangun tempat ibadah di kuburan. Maka membangun masjid di kuburan bukan syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Berdoa kepada Allah di samping kuburannya wali bukan syirik, tapi mengantarkan kepada berdoa kepada yang dikubur. Itu perlu dipahami biar kita tidak dianggap mendolimi, biar tidak dianggap serampangan. Maka ucapannya Ahlus Sunnah adalah ucapan yang sangat rinci, rinci serinci-rincinya. Berdoa kepada Allah di samping kuburannya wali muwahhid, tapi mubtadi. Kenapa? Karena dia menetapkan satu sebab dijabainya doa tanpa dalil. Di mana ada dalil bahwasanya berdoa di sana diijabai atau mustajab? Tapi kalau diingkari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa? Karena akan mengantar kepada kesyirikan, bahkan termasuk syirik asghar. Itu dibedakan. Itu dikatakan pada ro'ihi. Jadi para sahabat adalah mereka orang yang paling terjauh. Dan darahnya Umar yang paling terjauh dari syirik dan daro'i syirik. Maka kitab ini kitab yang benar-benar mengupas syirik. Bahkan dengan kupasan yang sudah enggak lagi tersisa. Sehingga dipuji oleh ahli ilmu untuk dipelajari. Kenapa? Karena dari syirik-syirik dan sebab-sebab syirik semuanya dibikin bab khusus oleh beliau Syekh Muhammadul Wahab Ta'ala. Tapi bagi orang yang memang sudah tidak paham ataupun memang punya prasangka buruk sebelum paham, sehingga dianggapnya sebagai kitab yang tidak punya adab. Kitab yang tidak ada adab dalamnya. Qal wa ula afdalu ahli karamat fama zadahum dhalika illa quwatan fit tauhid. Mereka-mereka tadi telah disebutkan afdalu ahli karamat, orang yang paling afdal dari kalangan orang-orang yang dinisbatkan kepada mereka memiliki karamat. Dan tidaklah menambah kepada mereka karamat yang ada pada mereka melainkan kekuatan dalam tauhid. wasiddatan ala ahli syirik wal tandid, dan menambah semakin keras terhadap ahli syirik dan tandid. Tengok di sini kalimat ini harus kalimat harus diperhatikan, wasiddatan ala ahli syirik wal tandid. Maka menanggapi kesyirikan yang ada di zaman kita ini dengan tanggapan yang keras itu bukan perkara yang dikatakan melampaui batas dan tasadduq dan kaku. Bahkan itulah tuntutannya. Nah, itulah tuntutannya harus mensikap dengan sikap yang mencukupi sebagaimana yang di sini dikatakan wasiddatan ala ahli syirik wa tandid. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan karamat. Kama jara li Umar radhiyallahu anhu fil istisqa bil Abbas. Sebab telah terjadi bagi Umar radhiyallahu anhu ketika adanya istisqa, beliau istisqa bil Abbas minta hujan dengan melalui perantara doanya Al Abbas. Ya kan? Obadi minta kepada dia langsung agar dia berdoa kepada Allah. Ya kan? Bukan lo Abbas didatangkan disuruh diam berdiri. Lalu Umar berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada kamu ya Allah di samping seorang yang paling mulia di sisi nabimu Abbas pamannya gitu. Enggak gitu, tapi Abbas diminta kepada dia supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu torikonya. Bukankah berdatangkan di syarat ya Allah ini adalah paman nabimu. Nah, saya berdoa kepada kamu, kabulkanlah dengan jahnya paman nabimu ini. Kedudukannya tidak. Tapi disuruh berdoa Abbasnya. Kedalaan itu disuruh. Watamiyati kubri Daniel lama wajad sahabah fi baiti mali Hurmuzat. Watamiya menyembunyikan, mengkaburkan. Nah, jadi kuburannya Daniel dibikin banyak biar enggak jelas mana yang kuburannya dia. Ya kan? Tamiya. Tamiya itu namanya ditutupi di bikin tidak jelas mana kuburnya Daniel. Tapi tidak kata jabatinya oleh para sahabat di baitul malil laur muzat. Kama anal mu'jizat innama zadatir rusula quwatan fid da'wa ila tauhid. Kenapa tadi kuburnya ini ditutupi biar enggak dijadikan perantara untuk melakukan kesyirikan. Mahfum itu. Kuburnya seorang yang dekatnya wali ini memiliki karamat disembunyikan, dihilangkan jejaknya kuburan tersebut biar enggak diketahui sebagai kuburnya orang yang saleh, lalu nanti dijadikan apa? Keramatkan, dikultuskan, lalu di sana dijadikan apa perayaan mendatangi kuburan tersebut. Kalau sekarang dibalik, orang yang bukan wali bahkan mungkin setan kuburannya diagungkan. Kalau dulu tidak. Itulah pahamnya mereka para sahabat ala anhum terhadap agama ini. Bagaimana membendung semua perantara menuju kepada mencederainya tauhid. Itu termasuk pemahaman mereka para sahabat ala anhum. Nah kalau itu kitab ini ya, kitab yang sejalan dengan pemahamannya para salafus saleh. Semua perantara menuju kepada syirik dibendung, dibuntul, beliau dibikin bab khusus. Sebagaimana juga mujizat-mujizat, hanya saja mujizat itu menambah para rasul kekuatan dalam dakwah ila tauhid. Wasiddatan ala ahli syirik wal ingkar alaihim wa jihadihim. Jadi mujizat yang didapati oleh para rasul diberi Allah Ta'ala menambah kekuatan dalam berdakwah kepada tauhid. Wasiddatan ala ahli syirik dan menambah kerasnya terhadap ahli syirik dan ingkar alaihim. Wa jihadahum, juga menuntut jihad kepada mereka. Diperangi. Ini tuntutan tauhid. Tuntutan mukjizat, tuntutan tauhid. Ya kan? Maka seorang itu ketika paham tauhid bukan semakin lemah tapi semakin berupaya untuk mengorbankan waktunya. Dan minimal untuk waktu, harta dan demikian juga jiwa dan raganya dikorbankan untuk tauhid. Bukan menjadi pengecut. Tapi semakin menjadi orang yang memiliki jiwa yang besar, berani. Walaupun berisiko harus korban harta dan nyawanya. Walakin qad yaqa'u min al-ahwal as-syaitaniyya liman istahwadha 'ala as-syaitanu fansahu dhikra rabbihi. Ma qad yaltabisu 'ala al-juhal alladziina talabbasu bisyirk. Dan akan tapi kadang terjadi berupa keadaan-keadaan syaitaniyah bagi orang yang telah digelincirkan oleh syaitan, lalu dilupakan oleh syaitan, ingat kepada Rabbnya. Dilupakan oleh syaitan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah. Apa yang kadang menjadi samar atas orang-orang bodoh. Hewan. Mereka orang-orang yang telah talabus, terjerumus, terjerumus dengan kesyirikan. Sehingga karena kesyirikan yang ada pada jiwa mereka, enggak bisa membedakan antara ini adalah walinya Ar-Rahman dan antara ini adalah walinya syaitan. Itulah kebodohan ya Pak. Perhatikan kebodohan dalam hal tauhid yang dia harus memusuhi wali-wali syaitan malah dia membelanya. Dan ini yang paling terbanyak. Kadang diantara mereka adalah bahkan yang terbanyak adalah juru khutbah. Juru khutbah di masjid-masjidnya kaum muslimin. Inilah yang akan membela para orang-orang yang telah menjadi walinya syaitan dibela. Kenapa? Karena tadi dikatakan fansau dikrorabi maqad yatalab baqad yaltah bisu'al al-juhal Allah dina kalab basu bisyrik. Lalu syaitan tadi melupakan ingat kepada Rabbnya apa yang menjadi samar atas orang-orang yang bodoh, yang mana mereka orang-orang bodoh tadi adalah Allah dina atnya juhal, yang mereka kalab basu bisyrik, yang telah tercampur adukkan keyakinannya dengan kesyirikan. Kita melakukan kesyirikan. Wa yadhunnuna anna dhalika karamah, dan mereka punya dugaan bahwasanya itu adalah karamat, padahal istihwadus syaitan. Syaitan yang mengganggu dia, yang menyesatkan dia, dengannya karamat. Maka kita tidak heran. Seorang khatib menceritakan bahwasanya kiai bulan ada hujan enggak basah. Jalan tengah hujan deras enggak basah. Nah, itu. Juru khutbah. Juru khutbah. Yang mendengarkan ribuan orang. Nah, semua tadi yang ribuan orang tadi apakah terduga dari suaranya seorang khatib tadi? Enggak. Iya. Jadi kayak keledai. Khatibnya keledai gede, yang mendengarkan keledai anak-anak. Ayo. Ayo perhatikan. Berbahaya memakai syaitan, sedangkan dia tadi yang dagang orang tadi adalah dari tipu daya syaitan. Wa'ihwa'ihi. Perhatikan nih, anak. Wa'ihwa'ihi, dan dari kelakuannya syaitan yang menyesatkan dia tadi. Wa'ihwa'ihi liman lam ya'rifil haqqa minal batil. Dan termasuk tipu dayanya syaitan terhadap orang yang tidak bisa membedakan antara hak daripada kebatilan. Wa qala ta'ala li nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik billadhi uhiya ilaik. Apa ini? Innaka 'ala siratil mustaqim. Tengok di sini, siapa yang berada di sini? Nabi. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka 'ala siratil mustaqim. Ini kepada nabi, kepada kita sama saja. Kita disuruh memiliki hati yang besar. Memiliki jiwa yang besar. Fastamsik Ini beda dengan sekedar imsik. Peganglah. Tapi lebih kuat lagi fastamsik. Berpeganglah dengan pegangan yang kuat, dengan sekuat-kuatnya, dengan yang telah diwahyukan kepada engkau. Sungguh, engkau adalah di atas jalan yang lurus. Hewan. Ayat ini kepada Nabi, kepada kita pun sama saja. Kalau kita mau merenungi ayat ini, enggak lagi kenal mundur. Setelah kebenaran sampai kepada kita, harus maju sampai titik terakhir penghabisan nyawa kita. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya sebagai tabaan lahu. Mengikuti harus memiliki perasaan yang besar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Memiliki jiwa besar, bukan gampang loyo. Ayat ini kita baca, lalu nanti setelah itu kita keluar sebentar, sudah lupa akan kandungan ayat ini. Kesedihan di toleransi, takut celaan terhadap dirinya dari orang-orang yang bodoh. Padahal celaan itu bukan membahayakan, pujian bukanlah menguntungkan, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang badui mengatakan, innal madhi zainun badam misalun, kata Rasulullah SAW, dakallahu tetma alattah, pujianku adalah indah, celaanku ya kan membinasakan buruk sekali, tidak bisa. Dakallahu, kata Rasulullah SAW, itu Allah. Maka kita jangan peduli dengan celaan orang yang mencela, pujian orang yang memuji, kalau membawa kebatilan tidak berarti. Kadzalika yajibu ala kulli ahadin ayatul balhaqqa min al-Qur'an bila tadabburihi fa innahu siratul mustaqim. Dan ada sini penjelasannya, fakadzalika. Dalam menyebutkan ayat tadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika, maka jadi semua sama. Seperti itu juga wahai kamu, wajib atas seluruh orang mencari kebenaran dari Al-Qur'an dengan mentadabburinya sungguh. Ya kan? Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Wala yaltafidu ila ma jakhraf. Jakhrafat. Apa ini? Jakhrafat ini syayatin. Dan janganlah seorang itu yang pun nolah-nolah kepada apa yang dihiasinya oleh syaitan-syaitan. Syaitan siapa di sini kira-kira? Jin, kuduru, syaitan para khutbah, para khutbah, para juru khutbah di antaranya. Setan yang ketok dilihat dulu, kadang berjubah setengah betis jenggotnya, ya kan, pirang dipakai hina dan batuknya ngecap dengkul, tapi ternyata setan. Nah itu dan jangan nolak-nolak kepada apa yang dihiasinya oleh setan-setan. Setan dikira antum setan gandul rumput kuntilanak. Misalnya itu syayatin adalah syayatin dan syaitan manusia. Kama gitarrabi man gitarrabi hadil umma min qablihim. Sebagaimana ya kan, orang yang terpedaya dengan syayatin ini, kama gitarrabi man gitarrabi. Bagaimana terbanyak orang yang terpedaya dari umat ini dari sebelum mereka. Maksudnya wafi min ada'il faraid. Dalam hadis ini juga ada faedah ada'ul faraid ala lafzi syar'i. Tengok. Betapa agungnya kalimat ini yang dinukilkan oleh beliau dari Qurratul Uyun. Dalam hadis ini ada faedah ada'ul faraid menunaikan kewajiban-kewajiban di atas segi yang syar'i. Wanahyan ta'addil hudud, dan ada larangan melampaui batas-batasan allati haddahallahu, yang telah dibikin batasan oleh Allah Ta'ala, bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Enggak boleh seorang itu gampang mengharamkan dan gampang menghalalkan. Halal dan haram ukurannya Al-Qur'an dan sudah bukan perasaan. Wadzalika minal iman, dan ini termasuk keimanan. Menunaikan kewajiban di atas segi yang syar'i dan meninggalkan melampaui batasan-batasan yang Allah telah bikin batas antara halal haram termasuk keimanan. Fal halalu ma ahallahullah. Maka apa yang halal adalah apa yang halal, maka yang halal adalah apa yang Allah halalkan, wal haram ma harramahullah, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Wa dinu ma syara'ahullah, dan din itu adalah hanya saja apa yang Allah syariatkannya. Fa idza akhadha bil Islam alladhi wa tauhid wal ikhlas wa halama halallahu ta'ala wa harama harramallahu ta'ala wa amara bidzalika wa jada alaihi faqad qama bima wajaba. Maka bila seorang itu telah mengambil dengan Islam ini yang itu berupa tauhid dan ikhlas dan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan yang apa Allah haramkan dan memerintah dengan apa yang telah dia dapat tadi dan berjihad. Tengok wajahada, artinya benar-benar memiliki kelanggengan kehidupannya berupa mengamalkan syariat tadi, sungguh dia telah melakukan dengan apa yang wajib atas dirinya untuk dilakukan. Itulah jihad yang sesungguhnya. Itulah jihad yang sesungguhnya, istiqomah di atas din. Tidak noleh sana noleh sini. Perhatikan betapa banyak manusia sekarang ini gampang terseret dengan sekedar organisasi, kelompok, sekolah dan yang semisalnya, pondok. Kemudian ditelantarkan. Ini kalimat yang sangat agung yang dinukilkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fikir Rahmat Ta'ala dari kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun Muwahidin. Baik, baik. Walamma qala Umar li Abi Bakar. Tatkala berkata Umar kepada Abu Bakar, fi qitalihi mani zakat. Dalam peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, peperangan lalu Abu Bakar terhadap orang-orang yang fi qitali mani zakat. Mani hewan itu sempail, jangan dibaca mas sendiri, nun ain sendiri, itu satu kalimat itu. Jadi tatkala Umar berkata kepada Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kaifa tuqatilun nas, disini tulis nisa, kaifa tuqatilun nisa, yang benar adalah nas. Kata Umar bilang kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia? Wah Abu Bakar, waqad qala Rasulullah SAW, umirkan uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Bagaimana mereka sudah berkata kalimat la ilaha illallah, kok kamu perangi? Padahal Rasulullah mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata kalimat la ilallah, dan mereka sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ucapkan. Bagaimana kamu memerangi? Ayat. Faida qalu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum billahi haqqiyya. Bila mereka mengatakan kalimat tersebut, mereka telah melarang aku, melarang dariku darah-darah mereka dan harta mereka itu dengan haknya, kalimat tersebut. Betapa dalamnya fikirnya Abu Bakar. Qala Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal. Fa inna zakata haqqul mal. Baiklah kalau nggak asumsi ini dimaklum, amalilah bihakiyah. Kalimat bihakiyah ini langsung disambung dengan Abu Bakar, diiringi dengan jawaban yang nggak lagi bisa ngomong Umar dengan kata-kata itu. Umar, zakat hakul mal. Jadi hadis yang kau nukil ini benar, tapi pemahamannya yang kamu nggak nyambung, nah gitu. Paham? Kenapa? Karena kalimat bihaqqiha ini yang harus dijadikan catatan. Zakat hak mal. Wallahi la mana'uni anakon kami yu'adduna ila Rasulullah SAW laqotaltum ala man'iha. Inilah fikirnya Abu Bakar. Dulu mereka menyerahkan zakat berupa anak. Nah ini. Apa itu? Unsa. Apa itu? Hah? Ayo wah. Tidak jelas. Ini catatan dulu ketika saya belajar dulu. 28 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, sudah tidak agak hilang. Jadi dulu manusia menyerahkan kepada Rasulullah SAW, sekarang tidak mau. Nah, sungguh demi Allah akan kuperangi mereka atas apa yang mereka tidak mau menunaikannya. Baik. Hadis ini riwayatnya Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Iya. Tahu. Qala fi ba'sul imam du'ata ila Allah taala. Dan di sini ada faedah ba'sul imam. Imam mengutus doa para dai yang mereka supaya berdakwah kepada Allah, yaitu kepada agama Allah. Ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasulun yafalun. Sebenarnya dulu orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya ar-rasulun melakukan hal tersebut. Mengutus para dai. Nah, sekarang kita disuruh itu siapa? Itu imam, imam siapa? Amirul Mukminin. Hah? Mau diutus supaya kita diutus oleh Amirul Mukminin? Ya Allah. Terus ke mana? Diutus memungut zakat. Zakat apa? Zakat profesi. Nah, itu. Di profesi apapun dipungut zakatnya, jual pokis, jual ini semuanya ada zakatnya karena profesi. Jual papeda. Semuanya apa? Suruh memungut. Ayo. Itu yang maunya ditegakkan oleh mereka. Maka oleh itu penerapan ba'sul imam du'at ini adalah kalau memang berdoa kepada Allah. Kalau sekarang ini ya kan, imam mengutus para pejabat, pejabat mengutus para dai, para ustaz, para pak guru, dan sebagai guru agama mengajarkan apa? Toleransi umat beragama isinya. Nah, nanti dipaksa paksakan ya kan. Kita mengikuti hadis ini, maka kita harus mengikuti diknas. Liburnya hari Ahad. Karena itu tahu? Ba'sul imam, para duat. Maka kita mendaftarkan sebagai guru. Maunya. Dan maka itu, perhatikan. Kadang diarahkan ke sana sebagian orang-orang yang hatinya sakit. Kama bil musnad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi, sebagaimana dalam musnad, kalimat al musnad maksudnya adalah di sini musnad Imam Ahmad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan dalam khutbah beliau, ala inni wallahi ma ursil ummali ilaikum liyadribu absarakum wala liyakhudu amwalakum walakin ursilhum ilaikum liyallimukum dinakum wa sunanakum. Ini kata Umar dalam khutbahnya, ketahuilah sungguh aku wallahi demi Allah, tidak aku mengutus ummali, ummali pada orang-orang yang ku tugaskan ya, sebagai mengurus kalian, urusan kalian, bukan untuk memukul kulit-kulit kalian, absar ini kulit. Sama. Ya. Bukan untuk mengambil harta kalian, tengok. Nah, sekarang yang terpuji siapa? Para pejabat yang rutin dan rajin memungut apa? Upeti. Nah, itu. Dan mereka para corong-corongnya para penguasa dalam khutbah pun tidak punya malu. Nah, supaya jadi orang yang taat dalam mengurus upeti. Walaupun silur untuk diputus mereka kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama kalian dan sunnah-sunnah kalian. Tengok di sini. Bayangkan. Tapi sanadnya lemah ini. Ya lah. Sanadnya lemah. Tertulis di sini sanadu dhaifun Ahmad. Jilid 1. Nomor 41. Ya. Dulu Ustaz kita yang ngasih catatan ini dulu. Absarakum asamakum. Jasam, absar maknanya jisem. Jadi saya mengutus orang-orang ini bukan untuk memukuli kalian dan bukan dapat dan bukan untuk mengambil harta kalian. Tapi maknanya benar. Umar enggak pernah mengutus para pejabatnya supaya apa? Menjadi orang-orang yang mengambil upeti tahunan. Sekarang kalau enggak telat pajak sepeda motor, mesti harus masuk. Telat pajak mobil, SMS masuk. Qalu wallahi maladi la yahdiyallahu rabbuka rasulan wahidan khairul lakamil humurin na'am. Katakan sini an masdariyatun walamu qablaha maftuhatun li'annaha lamul qasam. La ayyahdiya bukan li ayyahdiya, la ayyahdiya. An masdariya dalam sebelum an ini adalah am lam, dikatakan bacaannya fathah karena di alam mulkan lam sumpah. Baik. Wan wal fi'l wa an wal fi'l ba'daha fi ta'wil masdar. An dan fi'il mudhari itu yang dimasuki ta'wil masdar. Maknanya apa? La yahdiyallahu bika. Hidayatullahu bika. Hidayah. Petunjuknya Allah dengan perantara kamu wahai Ali. Terhadap satu orang saja. Nah kan, itu demi Allah lebih baik bagimu daripada humurun na'am. Nah itu maksudnya. Karena an dan fi'il setelahnya dengan ta'wil masdar. Ya kan, maknanya apa? Hidayatullahi bika. Petunjuknya Allah melalui perantara kamu wahai Ali, demi Allah itu lebih bagus. Nah kan, daripada humurun na'am. Kalau memang satu orang melalui perantara kamu. Raf'un alal ibtida' wal khabaru khairun. Wa humur bidamil muhmala wa sukunil min jam'u ahmar wa ni'am bifatahil nun wal ayn muhmala ay khairun laka minal ibri al ahmar minal ibri al ahmar wa ya'anfasu amwalil arab. Jadi dengan melalui perantara kamu wahai Ali, Allah menunjuk satu orang saja itu lebih baik bagimu daripada harta yang paling mulia bagi orang Arab, yaitu berupa unta yang merah. Unta merah adalah unta pujaan yang dimiliki oleh orang Arab. Harta yang paling berharga itu dibanding dengan satu orang yang ditunjuk oleh Allah melalui perantara kamu, itu tidak ada artinya. Nah, di sini maka itu perhatikan kalau orang itu menggugu-gugu untuk banyak mendapatkan orang yang menyambut dakwahnya dengan cara apa saja yang penting dapat. Tidak. Nah, maka dengan cara harus apa? Harus selfie. Yang dulunya salafi sekarang menjadi. Nah, dulu salafi itu selfieun. Itu karena apa? Karena salafi, salafi ini. Sudah jadi sama selfie. Yang dibilang apa? Pantulan. Pantulan. Waduh. Bahkan kamu sudah bukan manusia, kamu cuma pantulan. Kumpulan antara mani bapakmu sama ibumu. Bukan manusia, pantulan saja. Nah itu. Tengok. Qala Nawawi wa tasbil umur al-akhirah bi umur dunya inama huwa litakrib ila al-afham. Perkara Nawawi, yastamaru minal perkara-perkara akhirat dengan perkara-perkara dunianya saja untuk takrib, untuk mendekatkan kepada pemahaman. Wa illa fadarratu minal akhirah khairun minal ard bi asriha wa amsalha ma'aha. Kalau bukan karena takrib saja untuk mendekatkan makna, maka fadarratu minal akhirah. Darrah. Benda yang paling kecil yang ada di akhirat nanti itu berupa kebaikan, itu lebih baik daripada bumi seluruhnya. Dan yang semisal dengan bumi-bumi itu sekalian lagi dilipat gandakan. Nah kalau diperhatikan hidayah Allah tadi, ya kan? Cuma takrib saja, bahwasannya itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah? Dibandingkan dengan dia nggak ada artinya sama sekali. Nah kalau diperhatikan perkara-perkara kebaikan sekecil apapun itu di akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seluruhnya. Maka itu berarti kan Yehuwa hidayah Allah Ta'ala berupa kebenaran ini jangan lagi diangan-angan untuk ditukar. Nanti kalau tertukar beneran kapan baliknya? Siapa yang mau menjanjikan untuk bisa balik? Maka jangan coba-coba. Nah, untuk keluar walaupun satu jengkal saja dari kebenaran. Kalau sudah melarang beneran, siapa yang mau dijadikan gandolan? Baik, wafi fadilatu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Dalam hadis ini ada keutamaan. Siapa utamanya? Sampai siapa? Man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Wajabul alf alal khabar wal futya walulam yustakhlaf. Jadi perhatikan keutamaan orang yang dapat petunjuk melalui dirinya itu benar-benar orang tadi memiliki keutamaan yang hebat walaupun satu orang saja, satu orang tok. Dengan sebab dia jadi orang yang baik, dia kesalahan yang benar. Penyebabnya ini adalah orang yang paling memiliki keutamaan. Di sisi lain ada apa itu bahwa boleh bersumpah atas suatu khabar dan putia dan fatwa walaupun tidak dimintai untuk bersumpah dengan tujuan untuk takkid apa yang dia ingin sampaikan. Tapi insyaAllah ini kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Semoga ada apa itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.